Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang fikih walimah di poin pembahasan tentang syarat mendatangi walimatul urus. Yang pertama, kemarin telah kita bahas, di tempat undangan tidak ada orang yang membuat kita merasa terganggu atau orang yang merupakan musuh kita. Kemudian yang kedua adalah tidak ada di sana kemungkaran. Nah, di poin ini ada pembahasan tentang atau tentang tidak ada kemungkaran, maka jika ada kemungkaran tidak wajib datang. Kemudian ada perselisihan, boleh tidak datang, boleh ataukah tidak untuk datang dan menghadiri. Kemudian di poin pembahasan ini ada pembahasan tentang wa illam yu'lam bima fil walimati minal ma'asi. Jika tidak diketahui adanya maksiat di tempat walimah, maka menjadi kewajibannya untuk datang, dan khawatir ada maksiat tidak bisa menjadi udzur fi ta'khiri anha. Tidak menjadi udzur menunda untuk datang karena dimungkinkan alla yakuna, memang tidak ada kemungkaran. Dan jika wa in hadara, jika seorang muslim itu datang, maka natil ma'asi, dan ada maksiat, bihaitsu la yushahiduha wa la yasma'uha. Namun kita tidak melihat maksiatnya, tidak pula mendengarnya. Maka mayoritas para ulama fikih Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tetap datang dan tidak, tetap hadir dan tidak pergi. Namun jika mendengar maksiat namun tidak melihatnya, maka Syafi'iyah mengatakan maka janganlah dia bersengaja mendengar dan dia boleh tetap hadir. Alasannya li anal insana lo samya fi manzili ma'asin. Seandainya seorang itu di rumahnya dia mendengar maksiat dari rumah tetangganya. Tetangganya nyetel musik dangdut koplo misalnya. Maka lam yalzamhu al-intiqalu an manzilihi. Maka dia tidak punya kewajiban untuk ya berpindah dari rumahnya, tidak harus pindah rumah. Kadzalika hadza, maka demikian juga kali ini mendengar maksiat namun tidak melihatnya, maka tidak boleh menikmatinya, memperhatikannya dengan sengaja, namun boleh tetap ada di situ. Para ulama Syafi'iyah nassa menegaskan ala annahu illam ya'lam bil munkari. Jika seorang itu tidak mengetahui kemungkaran sampai datang dan lihat sendiri, lantas dia pun melarangnya. Namun mereka tidak mau berhenti, wajib meninggalkan lokasi. Illa kecuali in khaufa, jika dia takut. Semisal itu kejadiannya di malam hari dan dia khawatir jika meninggalkan lokasi, akhirnya dia tetap duduk dalam keadaan tidak suka dengan hati dan tidak mendengarkan apa yang haram untuk didengarkan. Wa in istaghala, dan jika dia memilih sibuk ngobrol atau makan, hal itu boleh. Dalilnya kias, namanya kias syabah, kama laukana dzalika fi jawari baitihi. Misal itu ada di dekat rumahnya, ya, ada orang yang itu nyetel musik dangdut koplo misalnya, maka tidaklah wajib baginya untuk tahawul, untuk pindah, meskipun sampai ke telinganya suara maksiat tersebut. Sedangkan para ulama di madhab Hanabilah mengatakan jika seorang itu tidak mengetahui adanya kemungkaran di lokasi walimah sampai hadir di lokasi walimah, maka hendaklah dia menghilangkannya. Kemudian dia duduk setelah itu dalam rangka mendatangi undangan. Namun jika dia tidak mampu untuk menghilangkannya, maka dia boleh pulang. Tujuannya supaya dia tidak menjadi orang yang bersengaja melihat maksiat atau kemungkaran atau mendengarnya. Nafi' meriwayatkan bahasanya Ibnu Umar mendengar suruling, maka beliau meletakkan dua jarinya pada dua lubang telinganya dan menjauh dari jalan. Dan Ibnu Umar berkata kepada Nafi' budaknya, "Wahai Nafi', apakah engkau masih mendengar sesuatu?" Nafi' mengatakan, "Sudah tidak." Qal, ya kata Nafi', maka Ibnu Umar melepas dua jarinya dari dua lubang telinganya dan mengatakan, "Dulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi mendengar semisal hal ini, maka kemudian Nabi melakukan semisal ini. Ya, sedangkan Hanafiyah mereka menegaskan, laukan al-munkar fil manzil, maka jika rumah itu ada di dalam rumah, jika orang yang diundang mampu untuk melarang, wajib dia lakukan. Wa illa, jika tidak, dia bersabar dengan tetap mengingkari di dalam hati. Ini berlaku jika dia bukanlah orang yang diteladani oleh, bukan public figure yang diteladani oleh banyak orang. Jika dia adalah public figure, diteladani oleh banyak orang, dan dia tidak mampu untuk melarang, maka adalah dia keluar, meninggalkan lokasi dan tidak duduk. Karena hal ini, duduk di situ itu adalah noda dan atau cacat atau kejelekan untuk sisi agama. Amma idza kana al-munkaru 'ala al-ma'ida, sedangkan jika kemungkaran itu ada di meja makan, maka Hanafiyah mengatakan tidak sepatutnya tetap duduk meskipun dia orang yang bukan orang yang menjadi public figure yang diteladani oleh banyak orang. Namun hendaklah dia keluar dari lokasi sambil mu'ridan, sambil berpaling, karena mengingat firman Allah Ta'ala, fala taqa'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Janganlah tetap duduk setelah ingat kalau itu tempat maksiat, ma'al qaumiz zalimin, bersama orang-orang yang zalim, dan yaitu orang-orang yang berbuat maksiat. Maka semua kemaksiatan adalah kezaliman. Syarat yang ketiga, supaya syarat yang ketiga supaya wajib mendatangi walimah, undangan walimah, adalah alla yakuna bimakani da'wati suratun muharramatun. Tidak ada di lokasi undangan, yaitu lokasi walimah, gambar yang haram, yaitu gambar manusia dan gambar hewan. Para ulama fikih berpendapat bahasanya disyaratkan wajib mendatangi undangan walimah tidak ada di tempat undangan gambar suwarun mujassadah. Kalau suwarun mujassadah artinya patung. Gambar berjasad itu patung. Berarti tiga dimensi. Baik itu patung orang ataupun patung hewan yang utuh anggota-anggota badan lahiriahnya. Wala hadillun, gambar tiga dimensi itu juga disebut dengan gambar memiliki bayang-bayang. Karena tiga dimensi. Yadumu, yang langgeng, dalam keadaan patung tersebut tegak terpasang. Karena membuat patung orang atau hewan dalam keadaan utuh anggota badannya itu haram. Terdapat faqat warada, terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annau la'anal musawwira, Nabi melaknat pembuat gambar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sawwara suratan fid dunya," siapa yang membuat gambar, dan gambar yang jelas disepakati haramnya adalah patung. Ya, siapa yang membuat gambar di dunia, kullifa yaumal qiyamah, maka akan diberi beban pada kiamat, ayun fakhafihi ruha, untuk menyebabkan roh padanya, walaysa binafikhin, dan dia tidak akan bisa meniupkan roh. Walimah juga karena terdapat waroda, terdapat dari Ali radhiyallahu anhu, beliau membuat makanan lantas mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, Rasul lantas datang dan Rasul melihat di rumah itu ada korden, fihi, padanya tasawir, gambar. Maka ini menunjukkan bahasanya gambar dua dimensi juga terlarang. Faroja'a, Nabi memilih untuk pulang. Ali mengatakan, "Wahai Rasulullah, Ma raja'aka bi abi anta wa ummi? Apa yang menyebabkan anda pulang? Maka jawaban Nabi, di rumah itu ada tirai atau ada korden, fihi padanya gambar, dan malaikat tidaklah masuk pada bangunan rumah, ada padanya gambar, yaitu gambar yang terlarang. Nah, kemudian di samping hukum membuat gambar, ada hukum memanfaatkan gambar. Walil fuqaha itafsilun fi hukmin istimali hadihi suwari fi makanin muhanin mustabdhalin. Para ulama fikih punya rincian tentang hukum menggunakannya, itu memanfaatkan gambar manakala dia di tempat yang dihinakan dan dihinakan. Kemudian demikian juga ada rincian idza kanat asuratu, jika gambar tersebut ada gambar hewan yang di dunia nyata tidaklah disaksikan semacam itu. Mungkin semacam kartun, ini gambar yang karangan, imajiner, di dunia nyata tidak ada. Atau anggota badannya tidak utuh. Atau la yadumu dhilluhu, bayang-bayangnya itu tidak langgeng, tidak terus menerus, itu bukan patung. Demikian juga ada rincian tentang membuat gambar sesuatu yang tidak memiliki roh, yaitu tumbuh-tumbuhan. Maka detail pembahasan ini ada di poin pembahasan di bab taswir di kitab ini, yaitu mausu'ah fikhiyah. Kemudian syarat yang keempat untuk wajib datang mendatangi undangan walimatul urus adalah alla yujada kalbun, tidak dijumpai di lokasi itu kalbun, anjing. Para ulama mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwasanya disyaratkan untuk wajibnya datangi undangan walimah tidak dijumpai anjing, yaitu anjing yang tidak halal dimiliki, yaitu anjing yang cuma untuk kelangenan, anjing peliharaan yang semata-mata untuk hobi. Demikian juga jika ada anjing galaknya. Wastarat syafi'iyatu, dan syafi'iyah mensyaratkan hal itu, walau kana ad-dakhilu, meskipun orang yang datang ke acara walimah itu akma, buta, gak lihat ada anjing, tetap gak boleh datang atau tidak wajib datang. Kemudian yang kelima, ala yakuna hunaka kathratu zihamin. Syarat yang kelima, tidak ada di sana tempat walimah kathratu ziham, orang ramai, desak-desaan. Kathrobanya ziham, desak-desaan. Para ulama madzhab Maliki mensyaratkan wajibnya mendatangi undangan walimah tidak ada di tempat undangan desak-desaan yang banyak. Fa'in wujidat, maka jika dijumpai jazat takhalufu anil hudur da'wati, boleh tidak mendatangi undangan. Jadi undangannya banyak, kemudian cara pengaturannya itu tidak profesional, undangannya ribuan, namun ya panitianya tidak profesional, sehingga berdesak-desakan, maka baru mau datang sampai lokasi lihat ramai sekali orang, padahal tidak dapat tempat untuk makan gitu, akhirnya milih bablas, milih lanjut dan tidak jadi datang, itu boleh. Syafi'iyah mengatakan la takunu kasatu zahmah udhran in wujida sa'atan limadkhali wa majlasi. Banyaknya desak-desaan itu tidak jadi udhur untuk datang. In wujida, jika dijumpai tempat yang lapang untuk masuk dan duduk. Wa amina ala nahwi irdihi, dan dia merasa aman semisal kehormatannya. Namun jika dia tidak mendapati tempat lapang dan tidaklah merasa aman untuk kehormatannya, disinggol-singgol orang, dicolek-colek orang, maka dalam kondisi ini desak-desaan yang ramai itu menjadi udzur, ya, udzur untuk datang. Yang keenam, alaikuna babu makanil walimati mughlaqa, pintu lokasi walimah tidak dalam kondisi terkunci. Jadi kalau dari luar terkunci, meskipun di dalam ada orang, tidak wajib datang. Malikiyah, para ulama madzhab Maliki menyebutkan dimna di antara surut syarat wajib mendatangkan undangan, pintu tidak digembok ketika orang yang diundang itu datang. Maka seandainya orang yang diundang itu mengetahui bahasanya pintu digembok saat dia hadir, walau limusyawaratin, dan digembok tersebut karena untuk kepentingan berembuk, ya, boleh baginya untuk tidak datang lima fidalika minal hittah, karena digemboknya pintu itu tindakan yang menjatuhkan kehormatan. Maka datang kok ternyata ditutupi, ini orangnya menjadi orang yang tidak terhormat, harus tanya-tanya masuk lewat pintu mana gitu. Amma ighlaqu makanil walimati, adapun jika dikuncinya pintu tempat walimah, li khaufi tufailiyah, karena khawatir tufaili. Tufaili adalah orang yang mendatangi walimatul urus tanpa undangan karena dia ingin makan. Maka ini tidak membolehkan at-takhallufa, tidak datang. Karena digemboknya pintu dalam hal ini karena kebutuhan darurat. Nah, kemudian syarat yang ketujuh, tempat walimah atau lokasi walimah itu tidak jauh. Jadi kalau orang Jogja diundang untuk datang walimah di Jakarta atau di Surabaya atau bahkan malah di Kalimantan, nah ini tidak wajib datang. Malikiyah mengatakan di antara syarat wajibnya mendatangi undangan walimah, alla yab'uda makanuha, tempat yang perlu didatangi tidak jauh. Bihaitsu yasyuku 'alal mujibi al-idyanu, sehingga orang yang mau datang itu kesusahan untuk datang. Kemudian yang kedelapan, tidak dijumpai wanita-wanita yang ya kurang punya rasa malu, yang melongo ya, ingin melihat para laki-laki yang mendatangi undangan. Maka para ulama mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahasanya di antara faktor yang menggugurkan kewajiban datang undangan walimah, manakala dijumpai wanita-wanita yang tidak punya rasa malu, yang dhurna ilal mada'uin, yang dia ini lihat-lihat laki-laki yang datang, ya, ya mau cuci mata lihat yang ganteng, yang kece-kece itu yang seperti apa. Malikiyah mengatakan di antara faktor yang menggugurkan kewajiban mendatangi undangan adalah kondisi jalan atau tempat atau rumah. Fihi, di tempat tersebut terdapat perempuan yang berdiri menonton lelaki yang datang. Kemudian Syafi'iyah menegaskan, yustaratu disyaratkan, ala yujada muharramun, tidak dijumpai hal yang haram. Contoh haram, nadharu rajulin limra'atin, lelaki memandangi perempuan, atau sebaliknya perempuan memandangi laki-laki. Berarti harus dipisah. Tempat walimah, walimatul urs untuk dengan laki-laki dan perempuan harus dipisah. Karena syaratnya kata Syafi'iyah, tidak ada laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Fa israfun nisa'i, maka jika ada wanita yang suka melongok-longok, ngintip-ngintip laki-laki yang datang, ini menjadi udzur yang membolehkan untuk tidak datang. Meskipun sebenarnya memungkinkan baginya untuk jaga diri supaya tidak terlihat perempuan, semacam dengan menutupi kepala atau wajah sehingga tidaklah terlihat sedikitpun dari badan si laki-laki. Meskipun bisa, ya itu tetap jadi udzur. Kenapa? Lima fi minal masyaqqah. Karena jika harus nutupi wajah, nutupi badan dengan sesuatu, itu satu hal yang merepotkan. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir berarti berkenaan dengan tempat undangan, alla yakuna bimakani da'wati, di tempat undangan tersebut tidak ada ikhtilat, campur baur perempuan dengan laki-laki. Maka di antara syarat datang undangan, tidak ada tempat walimah, campur baur laki-laki dengan, atau campur baur perempuan dengan laki-laki, namun dipisah. Ya, maka kalau campur baur jadi satu laki dan perempuan, maka tidak wajib datang. Bolehkah datang? Ini kembali ke pembahasan depan tentang manakala ada kemungkaran di tempat walimah. Kemudian syarat yang perlu diperhatikan untuk pihak pengundang. Asyurut al-mutabaroh, syarat yang dipertimbangkan fidai untuk pengundang supaya wajib mendatangi walimah adalah sebagai berikut. Para ulama Syafi'i menegaskan bahwasanya disyaratkan untuk wajib mendatangi undangan walimah, disyaratkan orang yang mengundang adalah orang yang boleh melakukan aktivitas ekonomi. Maka tidaklah diperintahkan datangi undangan manakala orangnya dalam mahjur alaih, orang yang di bawah pengampuan. Yaitu orang yang dilarang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Karena dia anak kecil, orang gila, atau orang yang safi, dia orang yang akalnya kurang sehingga tidak bisa melakukan, tidak pandai bertransaksi. Meskipun walinya mengizinkannya. Karena orang yang di bawah pengampuan, karena dia anak kecil, orang gila, dan yang lainnya, dia diperintahkan untuk menjaga hartanya, tidak merusak hartanya. Naam. Ini takut al-wali al-walimata min malihi. Jika walinya lah yang mengadakan walimah dengan harta orang yang dalam di bawah pengampuan, wa abun au jaddun, dan wali di sini adalah bapaknya atau kakeknya, fadhahir, maka pendapat yang lebih mendekati sebagaimana dikatakan oleh Al-Azra'i adalah wajibnya datang. Dan ini selaras dengan mazhab ulama fikih yang lain. Kemudian syarat yang kedua untuk pengundang, pengundangnya haruslah muslim. Ya, kalau diundang oleh teman kantor dan dia non muslim, maka tidak wajib datang. Mayoritas para ulama fikih berpendapat disyaratkan lil luzum, wajibnya mendatangi walimah, pengundang adalah muslim. Jika pengundang adalah orang kafir atau non muslim, maka tidak wajib mendatangi undangan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab. Li'anal ijabah lil muslim, karena mendatangi undangan seorang muslim itu dalam rangka memuliakan pengundang, bentuk loyalitas, dan meneguhkan al-mawaddah wal-ikha, rasa cinta dan persaudaraan. Fala tajibu alal muslimi, maka tidaklah wajib atas orang muslim datangi undangan manakala pengundangnya adalah kafir dhimmi, yaitu non muslim. Alasan yang lainnya, li anna la yu'manu, karena tidak ada jaminan aman makanannya bercampur dengan yang haram atau najis dalam pandangan kita. Namun itu tadi kan tidak wajib, ya, mendatangi undangan non muslim itu tidak wajib. Tidak wajib itu belum tentu haram. Sehingga ada pembahasan, tapi boleh tidak, gitu. Kalau dari sisi boleh dan tidaknya, lakin tajuzu ijabatul kafiri, akan tapi boleh mendatangi undangan non muslim. Karena hadis yang diatkan oleh Anas, biasanya ada seorang Yahudi mengundang Nabi untuk acara makan-makan berupa roti dari syair, wa ihalati sakhnatin, dan masakan dari kulit yang sudah agak bau. Dan Nabi tetap datang. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani mengatakan, tidaklah mengapa pergi ke jamuan makan ahlu dhimmah, yaitu non-muslim. Hanafiyah dalam satu pendapat mengatakan, Majusi atau Nasrani jika mengundang seseorang, yaitu seorang muslim, untuk acara makan-makan, maka makruh mendatanginya. Namun jika pengundang yang non muslimnya mengatakan, dagingnya saya beli dari pasar kok, tidak saya sembelih sendiri, ini makanannya catering, dari cateringnya orang Islam kok, bukan kami yang masak, nah, maka jika kondisinya demikian dan pengundang itu Nasrani, fala ba'sabi, tidak mengapa. Jadi tadi yang mengatakan tidak wajib itu jumhur. Siapa yang menyelisih jumhur? Wadhaba syafi'iyatu fi wajahin. Syafi'iyah dalam salah satu pendapatnya yang disebutkan oleh Al-Mawardi mengatakan tetap wajib mendatangi undangan kafir dhimmi. Tentu dengan syarat seandainya pakai pendapat ini, tentu dengan ketentuan ya bebas dari tempat maksiat, dari kemaksiatan dan yang lainnya. Yang umumnya di tempat kita seandainya kita mengacu pada pendapat ini tetap tidak bisa dilaksanakan. Karena ketentuan berkenaan dengan kondisi tempat undangan tidak masuk. Kemudian syarat yang ketiga, pengundang itu bukan orang fasik. Maka para ulama fikih mensyaratkan wajibnya mendatang undangan walimah ala yakuna da'i. Yang mengundang itu bukan orang fasik, yaitu orang yang gemar melakukan dosa besar. Maka jika orang yang mengundang itu orang fasik, tidak wajib datang. Al-Azra'i dari kalangan Syafi'iyah mengatakan, kullu man jaza hajruhu la tajibu ijabatuhu. Setiap orang yang boleh diboikot, boleh didiamkan, maka mendatang undangannya tidak wajib. Sedangkan Hanafiyah memberikan persyaratan untuk hukum ini, yaitu fasiknya terang-terang dengan kefasikannya. Di kitab Al-Khulasah disebutkan, boleh bagi orang yang hati-hati tidak mendatangi undangan orang fasik. Dan memang yang lebih wara adalah tidak mendatangi undangan. Kemudian yang keempat, pengundang itu bukanlah orang yang mayoritas hartanya dari sumber yang haram. Para ulama fikih sepakat bahwasanya tidaklah wajib mendatangi undangan orang yang mayoritas hartanya dari penghasilan yang haram. Selama dia tidak mengkabarkan bahwasanya itu murni dari yang halal. Nah, tidak wajib ini gimana hukumnya? Ada di kalimat selanjutnya, Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan bahasanya tidak wajib di sini hukumnya makruh. Makruh datang undangan. Nah, itu kalau ya, itu kalau mayoritas hartanya sumber yang haram. Wa inama ikhtalafu fi ijabati walimati man kana fi malihi haramun. Nah, kalau cuma sekedar tercampur dengan yang haram. Ya, mereka para ulama berselisih pendapat untuk mendatangi walimah orang yang di dalam hartanya terdapat unsur penghasilan yang haram. Ya, Syafi'iyah, Hanabilah dalam pendapat muktamadnya, pendapat yang dinilai yang paling tepat dalam madhab, ila annahu tukrahu. Makruh hukumnya mendatangi undangan orang yang di dalam hartanya terdapat sumber penghasilan yang haram berdasarkan hadis, siapa yang menjaga diri dari hal yang subhat maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ya, Hanabilah menambahkan bahasanya hukum makruh itu semakin bertambah jadi sangat makruh atau melemah tidak terlalu makruh biasa bi kasratil haram wa qillati, berbanding lurus dengan unsur banyak sedikitnya unsur haram di dalamnya. Hanafiyah berpandangan bahasanya orang yang diundang wajib mendatangi undangan orang yang mayoritas hartanya halal selama belumlah jelas padanya kalau itu haram. Malikiyah mengatakan idza kana fi ta'ami subhatun, jika di makanannya ada subhat, la yajuzu al-hudur, maka hadir atau datang tidak boleh. Demikian juga tidak boleh makan. Bahkan ya, yang lebih keras lagi, ya radhalika jam'un minal Hanabila. Sejumlah ulama bermadzhab Hambali, di antaranya Syirazi dan Al-Asji, mereka mengatakan haramnya makan mutlakon sama sekali. Meskipun qalla al-haramu, unsur haramnya sedikit. Maka dianggap kama law kana kulluhu haraman, sebagaimana jika seluruhnya itu haram. Sedangkan sejumlah ulama Hanabilah yang lain, di antaranya adalah Al-Khiraqi, kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, idza kana al-haram aksara, Jika unsur yang haram itu lebih banyak, maka haram makan. Wa illa jika tidak, fala yahrumu, tidak haram. Kemudian, kenapa demikian? Karena yang banyak itu dianggap seperti semuanya haram. Waqtara jam'un akhar, sekelompok ulama yang lainnya diantaranya adalah penulis kitab Ari'ayah, memilih pendapat anna idza zata al-haram ala thuluts, jika unsur yang haram itu lebih dari sepertiga, maka makan itu haram, jika tidak maka tidak. Ya, ini menimbang tolak ukur banyak. Karena Nabi mengatakan ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Jadi ada yang menjadikan tolak ukurnya adalah sepertiga. Ya, kemudian syarat yang kelima, orang yang mengundang itu bukanlah orang yang mencari berbangga-bangga dengan acara walimatul ursnya. Maka disyaratkan untuk wajibnya datang undangan walimah, alaikuna adai, orang yang mengundang bukanlah seorang yang mencari berbangga-bangga dan kebanggaan dengan acara walimahnya. Ini ditegaskan oleh Malikiyah dan Syafi'iyah. Para ulama mazhab Hanafi menegaskan bahasanya undangan yang yuksadu biha tujuannya adalah qasdan madzmuman, tujuan yang tercela, yaitu bersombong-sombong dan mencari pujian dan ucapan terima kasih atau semacam itu, fala yambari ijabatuha, tidak sepatutnya dipenuhi undangannya. La siyama ahlul ilmi, terutama lagi jika tidaklah sepatutnya didatangi oleh orang yang berilmu. Karena mendatangi undangan dalam kondisi hal ini adalah menghinakan diri sendiri. Bahkan bukan hanya walimah secara khusus, makanan secara umum. Nah, ini patut untuk dijamkan. Kama nassu, sebagaimana para ulama fikih menegaskan, annahu yukrahu, sesungguhnya makruh aklu ta'amin utukhidhal liriya'i wa sum'ati wal mubahati. Makruh hukumnya memakan makanan yang dia dibuat dalam rangka pamer, dalam rangka sum'ah, dalam rangka berbangga-bangga. Idza ulima dzalik, jika diketahui. Nah, ini dalam rangka lomba. Ya, maka ini, makanan ini dilombakan. Dan dalam rangka lomba, maka orang itu bikin makanan dengan tujuannya supaya dilihat, supaya dipuji-puji, supaya dia berbangga-bangga, makanan buatan saya yang nomor satu. Nah, ini hukum memakannya kata para ulama fikih adalah makruh. Kapan makruhnya? Jika tahu. Atau idza ghalaba 'ala dhannil mad'uwi, jika ada sangkaan kuat pada pihak orang yang diundang. Sangka kuatnya dengan indikator wal amarat dan berbagai macam tanda. Ini patut dijamkan ini ya. Paragraf ini patut digarisbawahi. Jadi ada makanan makruh, ada bakso makruh ya. Ini ada roti makruh gitu. Itu ada roti makruh dan yang lainnya, yaitu manakala makanan itu dibuat liriak untuk supaya dilihat orang atau supaya didengar orang atau supaya orang berbangga-bangga dengannya. Dan ini makruh jika diketahui, atau kalau tidak diketahui ya ada sangkaan kuat kalau memang tujuannya adalah seperti itu. Ya, ini demikian yang bisa dibacakan dalam kesempatan malam hari ini. Yeah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan ya semua yang hadir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.